الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah dan kita masih membahas seputar hukum-hukum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-muallif hafizahullah taala al-bab ats-tsani. Bab yang kedua dari kitabul jihad fil asra wal ghanaim. Pembahasan tentang al-asra dan al-ghanaim. Yani pada bab yang kedua ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang al-asra dan pembahasan yang kedua tentang al-ghanaim, yaitu ghanimah. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmu asra al-kuffar. Apa hukum tentang tawanan-tawanan orang-orang kafir? Asra itu jamak dari asir. Al-asir dari kata al-isar. Al-isar itu dalam bahasa Arab artinya al-qaidu, ikatan. Maka al-asir asal maknanya orang yang diikat. Namun yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang dijadikan sebagai tawanan meskipun tanpa ikatan, tanpa borgol. Dia ditawan, maka dia disebut asir. Al-asir jama'nya al-asra al-asara al-usara. Ada tiga jama'. Dari jama' al-asir, al-asra, al-asara, al-usara. Nah, di dalam permasalahan yang pertama ini, beliau mengatakan hukum asra al-kuffar, hukum para tawanan orang-orang kafir. Yani para tahanan tersebut, mereka adalah orang-orang kafir. Bagaimana cara kita menyikapi mereka? Bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Sebab dalam peperangan tidak semua musuh itu terbunuh, namun ada yang ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Maka mereka lah yang ditangkap secara hidup-hidup, inilah yang dijadikan sebagai tahanan kaum muslimin. Dan di antara sifat Islam yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama rahmah, kasih sayang kepada manusia, di mana kaum muslimin apabila mereka menahan orang-orang kafir, mereka tidak menyiksanya. Mereka tidak memperlakukan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Namun Islam dikenal dengan agama rahmat yang senantiasa menebarkan rahmat bukan hanya kepada sama manusia, namun juga kepada hewan. Kepada hewan. Termasuk dalam hal ini adalah para tahanan mereka. Termasuk yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang sifat hamba-hamba Allah yang saleh. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan kaum mukminin mereka senantiasa memberi makan 'ala hubbihi, dalam keadaan mereka senang dengan makanan itu. Jadi yang mereka beri makan bukan makanan sisa, bukan makanan yang sudah expire, yang sudah kadaluarsa lalu diberikan kepada yang lain. Mereka senang dengan makanan itu, namun mereka memberikannya kepada miskinan, orang miskin, anak yatim, wa asira, dan kepada tahanan. Kata para ulama seperti Qatadah, Al-Hasan, Al-Basri rahimahumullah dan yang lainnya, mereka mengatakan ma kana al-asra yawma idzin illa al-musyrikin. Para tahanan pada masa itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada melainkan orang-orang musyrik. Ketika mereka memberi makan, mereka memberikan makanan kepada para tahanan tersebut yang musyrik itu, yang kafir itu, dengan makanan yang mereka sendiri senang memakannya, menunjukkan bahwa mereka memberikan pelayanan yang baik kaum muslimin. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, demikian banyak dari kalangan orang-orang kafir yang menjadi tahanan kaum muslimin tatkala mereka melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat akhlak para sahabat, akhirnya dari status mereka sebagai budak lalu masuk ke dalam Islam. Status mereka sebagai tahanan melihat akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maka mereka masuk ke dalam al-Islam. Nah, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang sekarang, disebabkan perbuatan mereka yang merusak citra Islam, yang menganggap bahwa Islam itu identik dengan teroris, kekejaman, kesadisan, hal-hal yang tidak manusiawi, membunuh dengan cara yang sadis dan yang semisalnya. Maka ini bukan dari praktek Islam yang di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat bersama Rasulullah mereka berdakwah bukan hanya dengan ilmu tapi juga dengan perbuatan, dengan akhlak yang mereka miliki. Sehingga demikian banyak dari orang-orang kafir masuk ke dalam Islam melihat kemuliaan akhlak Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kata beliau, hukum asra al-kuffar, hukum para tahanan orang-orang kafir. Zahaba aktsaru ahli al-ilm wa huwa sahih. Mayoritas para ulama berpendapat dan ini pendapat yang sahih, anna asra al-kuffari min ar-rijali amruhum ila al-imam. Bahwa tahanan, para tahanan dari kalangan orang-orang kafir, dari kaum lelaki, yakni yang telah mencapai usia balig, keputusan terhadap mereka itu dikembalikan kepada imam. Imam yang menentukan mau diapakan mereka. Fa yukhayyaru fihim bima fihi min bima fihi maslahatul Islam wal muslimin. Maka diberi pilihan kepada mereka, kepada orang-orang kafir yang menjadi tahanan kaum muslimin tersebut, imam yang menentukan pilihan dengan melihat kepada kemaslahatan, maslahat Islam dan kaum muslimin, yakni bukan kembali kepada kemaslahatan imam itu, tidak, namun kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Bain al-qatli wal-istirqaqi wal-manni bighairi iwad wal-fida, imma bimalin aw manfaatin aw asirin muslim. Maka tahanan tersebut diberi pilihan, apakah al-qatl, dibunuh apabila misalnya terlihat orang kafir ini punya kekuatan, ditambah lagi kebencian yang luar biasa kepada Islam, tidak nampak kepadanya, tunduk kepada Islam, yang kalau dia dipelihara hanya akan semakin menimbulkan keributan, kerusakan, sehingga orang yang seperti ini dibunuh, yang dikenal memiliki al-babs, punya kekuatan membuat masalah, dibunuh. Walistirqaq, atau misalnya dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai budak, dipekerjakan. Naam. Walmanni, atau diberi kebebasan bighair iwad, tanpa ada imbalan, yakni diberi kebebasan, dilepas begitu saja tanpa ada ganti rugi. Nah, tidak diminta kepadanya, kamu bayar 1 miliar baru kamu bebas. Tidak, dibebaskan begitu saja apabila terlihat ada maslahat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sumamah bin Ustal Al-Hanafi radhiyallahu an, ketika ia ditangkap lalu diikat di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasalam terkadang mendatanginya, bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Maka kata Sumamah, in taqtul taqtul zadam wa in tun'im tun'im ala syakir, apabila engkau hendak membunuhku, engkau membunuh seorang yang memiliki darah, maksudnya dia orang terpandang di kampungnya, dia seorang sayyid di kabilahnya, dan apabila engkau memberikan nikmatan, membebaskan, maka engkau membebaskan seorang yang akan berterima kasih kepadamu. Lalu kemudian ditinggalkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Keesokan harinya Rasulullah alaihissalatu wassalam datang kembali bertanya seperti pertanyaan sebelumnya. Lalu Sumamah juga menjawab dengan pertanyaan yang menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya Rasulullah alaihissalatu wassalam dan beliau kelihatannya melihat ada kebaikan pada Sumamah ini. Dia masih dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah mengatakan, atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Jadi dia dibebaskan begitu saja. Ya, tidak diharuskan ditebus dengan uang dan seterusnya, tidak. Bebaskan dia. Nah, maka dia pun dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Dia pergi mendatangi mata air, lalu dia mandi. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan keislamannya. Mengucapkan 2 kalimat syahadah. Lalu dia mengatakan, dahulu engkau adalah orang yang paling aku benci di dunia ini, namun sekarang engkau orang yang paling aku cintai di dunia ini. Dahulu tempat ini adalah merupakan tempat yang aku paling benci di dunia ini, sekarang ini tempat yang paling aku cintai. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat maslahat kalau orang ini dibebaskan. Dibebaskan, dia masuk ke dalam Islam. Nah, wal fida, atau dengan tebusan, imma bimalin aw manfaatin aw asin muslim. Apakah tebusan itu dengan harta atau dengan manfaat tertentu atau dengan tawanan muslim yang ada di tangan orang-orang kafir? Ini semua pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Apakah dengan harta, minta tebusan? Kalau ingin orang ini bebas, maka kalian harus menebus 1 triliun rupiah misalnya. 1 triliun. Baru orang ini bisa bebas. Nah, kalau tidak, maka tidak dibebaskan. atau ada manfaat tertentu. Kami akan membebaskan orang ini dengan syarat. Ya. Kalian mengirim orang-orang tertentu dari kalangan para ahli, para profesor misalnya yang bisa membangun masjid atau apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Atau menebus dengan membebaskan tawanan kaum muslimin yang ditahan oleh orang-orang kafir. Nah, dan ini juga pernah terjadi dalam riwayat Imam Muslim, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang peperangan yang beliau mengikuti peperangan tersebut di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abu Bakar sebagai amir dalam peristiwa perang tersebut. Walhasil ketika terjadi peperangan, Salamah bin Al-Aqwa melihat ada sekumpulan orang ingin lari. Nah, untuk mengejarnya ini butuh waktu, maka Salamah bin Al-Aqwa menarik panahnya, melemparkan anak panahnya, jatuh ke depan mereka. Akhirnya mereka ketakutan. Berhentilah mereka. Lalu digiring oleh Salamah bin Al-Aqwa dan menjadi tahanan kaum muslimin. Nah, di antara yang ditangkap oleh Salamah bin Al-Aqwa ada seorang wanita punya seorang anak. Dan disebutkan dia seorang wanita yang dikenal dengan kecantikannya. Nah, karena ini hasil dari penangkapan Salamah bin Al-Aqwa, maka Abu Bakar As-Siddiq memberikan kepada Salamah bin Al-Aqwa anak wanita tersebut. Memberikannya. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Salamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Salamah, berikan kepada wanita itu. Berikan kepada wanita itu. Nah, kata Salamah, "Wallah ya Rasulullah, ma kashaftu laha thawban." Saya belum pernah membuka bajunya sama sekali. Nah, berikan pada wanita itu. Keesokan harinya ketemu lagi, Rasul bertanya lagi, berikan kepada wanita itu. Akhirnya diserahkan oleh Salamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wanita itu sebagai tebusan untuk menebus tawanan kaum muslimin yang ada di tangan orang-orang musyrik. Dengan satu wanita ini diserahkan kepada mereka, lalu kembali beberapa tahanan dari kaum muslimin. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kembali kepada imam. Imam yang menentukan mana yang maslahat. Amman nisa'i wasubyan fa innahum yustaraqun bimujarradis sabi. Adapun wanita dan anak-anak yang belum mencapai usia balig, maka mereka dijadikan sebagai budak, sekedar ditawan. Begitu dijadikan sebagai tahanan, maka mereka sudah berstatus sebagai budak. Budak anak-anak, budak wanita. Nah, wa yasiruna kajumlatil mali yudhammuna ila al-ghanimah, dan mereka ya sama seperti harta sehingga digabungkan kepada harta rampasan perang. Kepada harta rampasan perang. Wala yukhayyiru fihimul imam, dan imam tidak boleh memberi pilihan kepada mereka dibunuh ya, atau yang yakni artinya tidak diperbolehkan bagi imam membunuh mereka. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingkari dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang wanita terbunuh, beliau melihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatlis sibyan wan nisa. Rasulullah melarang membunuh anak-anak dan para wanita. Jadi tidak ada pilihan bahwa mereka dibunuh. Terkecuali apabila wanita tersebut termasuk yang ikut serta dalam peperangan. Terkecuali apabila wanita tersebut termasuk yang punya andil untuk berperang atau membunuh para sahabat dalam peperangan, maka orang itu pun dibunuh. Oleh karena itu dalam peristiwa Banu Quraizah, ketika Banu Quraizah, kabilah Yahudi, mereka menyerahkan diri mereka, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada Sa'd bin Mu'adz untuk menetapkan hukum kepada mereka, maka beliau menetapkan hukum yang laki-laki yang telah mencapai usia balig dibunuh. Adapun wanita dan anak-anak, maka mereka ditawan. Sehingga disebutkan antara 700 sampai 800 orang dibunuh ketika itu. Ya, dibunuh karena mereka telah mencapai usia balig. Seluruhnya laki-laki kecuali ada satu wanita bernama Banana. Dia dibunuh ya dalam peristiwa tersebut karena dia termasuk seorang wanita yang membunuh salah seorang sahabat. Dia mengambil satu batu, batu giling, lalu dia pukulkan ke atas kepala salah seorang sahabat yang menyebabkan ia meninggal. Maka wanita itu pun dibunuh karena dia ikut serta dalam peperangan. Nah, adapun selain mereka, wanita yang tidak ikut serta jadikan sebagai tawanan dan diperbolehkan pula dijadikan sebagai tebusan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, wanita dijadikan sebagai tebusan untuk membebaskan tahanan kaum muslimin. Wala yajuzu qatluhum linahihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan tidak boleh membunuh mereka. Membunuh para wanita dan membunuh anak-anak. Sebagaimana kita sebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam menemui dalam sebagian peperangan seorang wanita yang tergeletak dalam keadaan terbunuh. Maka Rasulullah melarang, mengingkari mereka yang membunuh para wanita dan anak-anak. Nah, sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.